pacarku sing ganteng dewe. Nggih, Beb. Kenapa, Beb? Sini loh sampean. Kenapa, Beb? Kenapa? Aku takutnya kalau sampean di sini sampean nanti salah fokus. Oh, salah fokus. Iya, nanti sampean ngeliat bidadari yang ada di sebelah kiri. Wow. Nah, wow. Dadah dulu dong. Ya Allah. Hai. Hai. Mansalah. Sampean kok pinter ngono sih nek Melino. Nah, makanya sampean tak taruh di sini biar enggak salah fokus. Oh, begono ya. Begono. Oke, semoga nyoba laba. Makasih. cintai.